اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Ini barang rusak. Barang rusak diperbaiki. Apa itu? Mindset. Otaknya itu disetting. Jangan bulat-bulat dia masuk ke pesantren. Nanti dia merasa aku ini anak yang dibuang. Dudukkan bersama. Kau ini mau kemana? Saya sebelum ke Mesir, sebelum sekolah dulu, dikasih arah sama aku. Kalau kau mau nikah, aku nikah kan? Aku kasih ke saya. Nikah kan? Kalau mau kuliah, kemana pergi kuliah? Kuliah. Izin. Mau kemana? Jadi hidup ini jelas arahnya. Mungkin selama ini dia tidak dikasih. Ada jamaah kita, anak saya tak mau kuliah, Pak Ustaz. Gimana? Saya bilang saya tak bisa kasih nasihat karena anak saya masih kecil. Tolonglah Ustaz bercakap dulu sama dia. Oke. Jumpa di rumah makan, saya tanya. Mau kuliah atau mau nikah? Kalau mau nikah, saya nikahkan kamu. Mau kuliah atau nikah? Jawab. Mau kuliah, Pak Ustaz. Di mana? Teknik sipil, Pak Ustaz. Di mana? Fakultas. Di sini, Pak Ustaz. Bapaknya ada situ. Mau dia? Itulah, Pak Ustaz. Saya jangan tak mau dia. Kamu yang mau nikah, saya nikah kan? Itu orang pacaran kan ada akhirnya. Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Ada lagi. Jadi ditutupkan dulu masalahnya. Setelah jelas, baru dia. Baru masukkan ke pesantren. Masukkan ke pesantren Iskarima Solo Ustaz Syihab untuk tahfiz. Setahun dia tahfiz, nanti baru dia lanjutkan kuliah. Masa alpas studi kan namanya, masa apakah namanya, setahun baru tahfiz. Target 30 juz. Tak dapat 30 juz, juz 30 jadi lah. Kemarin istihsan itu dari Iskarima.